telah menetapkan, telah mentakrir hukum asal ini dalam banyak sekali nas-nas syar'i. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah." Dalam ayat yang lain, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dan perangilah mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah. Para ulama tafsir mengatakan fitnah adalah asyirku. Fitnah adalah asyirku. Sampai tidak ada syirik kembali. Dan sampai ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat. Kemudian bila mereka telah melakukan hal itu, telah bertauhid, salat dan zakat, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku. Di sini Rasulullah SAW menetapkan goyah adanya qital, adanya harbu terhadap orang-orang musyrik itu sampai mereka meninggalkan kemusyrikannya, sampai mereka masuk Islam. Berarti illah, alasan hukum yang menyebabkan orang kafir, orang musyrik itu diperangi adalah al-kufru, adalah asyirku, bukan al-hirabah, bukan karena memerangi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wakhuzuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim." Kemudian bila bulan haram itu telah berlalu, bulan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Rasulullah terhadap orang-orang musyrik itu 4 bulan, fasihu fil ardi arba'at ashurin, mereka diberikan waktu 4 bulan. Kalau bulan-bulan tersebut telah berlalu, maka bunuhilah orang-orang musyrik, lihat al-musyrikin, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, bunuhilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian dapatkan mereka, tangkap mereka, kepung mereka, intai mereka di setiap tempat pengintaian. Kemudian bila mereka tobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka beri mereka jalan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqtulul musyrikin, bunuhilah orang-orang musyrik. Ketika suatu hukum dikaitkan dengan isim mushtaq, dengan musyrik adalah mushtaq, bukan isim jamid. Beda dengan zaid, itu adalah isim jamid, tapi mushtaq, isim fa'il, isim maf'ul, itu menunjukkan bahwa alasan hukum itu ada pada isim tersebut. Musyrik adalah mushtaq dari syirik, berarti alasan diperanginya itu dibunuh, alasan dibunuh asyirku. Oleh sebab itu setiap orang musyrik adalah diperangi, dibunuh, kecuali kalau mereka orang-orang yang dikecualikan oleh nas-nas Al-Quran. Oleh sebab itu setiap orang musyrik, siapapun dia, baik orang musyrik Ubad, Al-Awsan, ataupun mereka ahlu kitab, pada dasarnya masuk dalam ayat ini, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bunuhilah mereka, bunuhilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian dapatkan. Berarti sebenarnya hukum asalnya nas ini umum mencakup ahli kitab, akan tapi ahli kitab Yahudi dan Nasrani dikhususkan dari keumuman ayat ini, bahwa qital mereka bukan sampai mereka masuk Islam, tapi sampai mereka bayar jizyah. Kalau selain mereka, adalah diperangi sampai mereka masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, ya diperangi. Tapi kalau ahli kitab dihususkan dengan ayat yang lain, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum sadirun. Di sini memerangi ahli kitab sampai hatta yu'tul jizya. Kalau tadi Rasulullah SAW mengatakan sampai apa? Umirtu an uqatilana hatta yashhadu an la ilaha illallah. Orang musyrik diperangi sampai mereka masuk Islam. Ayat tadi juga faqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qudu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamu shalah wa atau zakah fa khallu sabilahum. Goyahnya adalah sampai mereka masuk Islam baru dihentikan pembunuhan dan pemerangan terhadap mereka. Tapi dikhususkan dari hukum ini adalah ahli kitab yang mana Allah mengatakan hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum sabirun. Memerangi mereka itu sampai mereka menunaikan bayar jizyah tunduk kepada hukum Islam, tidak disyaratkan mereka masuk Islam. Itu karena ada dalil yang lain. Jadi pengecualian. Jadi orang hukum asalnya adalah orang-orang musyrik itu diperangi, hukum asal hubungan antara Darul Islam dengan Darul Kufri adalah Al-Harbu. Sedangkan Asilm adalah kondisi istisnaiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah SAW hanya memerangi orang yang memerangi beliau, itu tidak benar. Itu di awal Islam, ketika sebelum perang Badar, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersabar, menahan gangguan orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Setelah perang Badar, Rasulullah SAW diperintahkan memerangi orang yang memerangi saja. Dan mendiamkan orang yang tidak memerangi, orang musyrik yang tidak memerangi. Dan orang-orang munafik pada saat itu mereka juga menyakiti Rasulullah dengan cara diam-diam. Tapi ketika sebelum perang Badar mereka terang-terangan menyakiti Rasulullah. Ketika setelah perang Badar diperintahkan memerangi orang yang memerangi, yang mengganggu. Dan orang-orang munafik pun mereka hanya bisa diam-diam. Tapi setelah perang Tabuk turun surat At-Taubah, Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi semua orang musyrik sampai mereka tunduk kepada Islam, atau orang ahli kitab sampai mereka bayar jizyah, dan orang-orang yang ada memiliki perjanjian itu dikecualikan dari masalah ini. Makanya Allah mengatakan waqatilul musyrikin kafatan kama yuqatilunakum kafah. Dalam surat At-Taubah, perangilah orang-orang musyrik itu seluruhnya kafah sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya. Kalimat kafah di sini hal yang bisa maknanya perangilah mereka oleh kalian mujtamiin, kalian dalam kondisi bersatu, sebagaimana mereka memerangi kalian kafatan dalam kondisi mereka bersatu melawan kalian. Itu makna pertama. Ada juga maknanya waqatil musyrikin kafatan, perangilah seluruh orang-orang musyrik seluruhnya. Seluruh orang musyrik sebagaimana mereka juga memerangi kalian seluruhnya. Dan dua makna ini adalah tidak bertentangan dan maknanya adalah benar juga. Dan arti di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memerangi orang musyrik seluruhnya dengan cara bersama-sama. Maksudnya kaum muslimin berada di satu panji kepemimpinan. Artinya semua orang musyrik itu diperangi bukan karena mereka memerangi, tapi karena mereka sebagai orang musyrik. Jadi alasan mereka diperangi adalah asyirku, bukan al-hirabah, bukan muharabah, bukan karena qital mereka terhadap kaum muslimin. Kalau seandainya alasan memerangi orang musyrik itu karena mereka memerangi kaum muslimin, tentu tidak akan ada yang namanya jihad talab. Jihad talab itu apa? Mendatangi kampung halaman kaum musyrikin untuk mengajak mereka kepada Islam. Kalau tidak mau maka jizyah, kalau tidak mau maka tunduk, maka mereka diperangi. Jadi hukum asalnya adalah diperangi orang musyrik tersebut, bukan diajak damai. Jadi hukum asal dalam Islam seperti itu. Adapun kaitan praktek, waqi itu tergantung kepada kondisi. Ketika kaum muslimin masih lemah, sebagaimana ketika kondisi itu tergantung siasat syar'iyah, sebagaimana Rasulullah SAW di awal Islam belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi semua orang musyrik, tapi memerangi orang musyrik yang memerangi saja. Kemudian setelah ada tamkin, ada kekuatan, maka memerangi seluruh orang musyrik sampai mereka tunduk kepada hukum Allah, baik dengan masuk Islam atau dengan bayar jizyah. Dan orang-orang musyrik itu diperangi sampai mereka masuk Islam, hatta sampai mereka masuk Islam, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa hallu sabilahum, atau mereka mau menjadi kafir zimmi, bayar jizyah, hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun, atau mereka mengikat perjanjian damai dengan pemimpin kaum muslimin, adanya hudnah, adanya perjanjian antara pemimpin kaum muslimin dengan pemimpin orang musyrik, sebagaimana ketika Sulhul Hudaibiyah, di mana Rasulullah SAW melakukan perjanjian damai sementara dengan orang-orang musyrik Quraisy, atau dengan adanya aman al-jiwar, adanya jaminan keamanan bagi orang musyrik harbi yang masuk ke Darul Islam. Selain itu, tidak ada hukum pengecualian. Jadi, kita harus pahami bahwa alasan diperanginya orang musyrik di dalam Islam ini bukan karena mereka memerangi, tapi dikarenakan mereka itu orang musyrik. Karena bumi ini, karena manusia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi ini Allah wariskan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, kepada orang-orang saleh, dan Allah tidak meridhai kekafiran, dan Allah tidak memerintahkan orang untuk kafir, dan Allah melarang orang untuk kafir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjadikan bumi ini diwarisi oleh orang-orang muslim. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memerangi orang musyrik supaya mereka kembali kepada fitrahnya, kepada tauhid, sehingga mereka selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Jadi alasan hukumnya adalah karena mereka orang musyrik, bukan karena mereka memerangi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang musyrik, orang kafir diperangi karena mereka memerangi, itu adalah alasan yang bertentangan dengan nusus syar'iyah, qat'iyah, muhkamah yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah. Dan itu muncul dari fikih inhizamiyah, fikih orang yang inhizam, yang kalah mental karena melihat keberkuasaan orang-orang kafir, sehingga berusaha untuk merubah hukum-hukum qat'i yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah disesuaikan dengan keberadaan dia yang hidup di Darul Kufri. Jadi banyak hukum pada zaman sekarang ini dikaburkan oleh bala'imah, orang-orang yang mewarisi sifat Bul'am Ibnu Ba'urah, dikarenakan mereka hidup di Darul Kufri, mereka tidak mengalami hidup di Darul Islam, tidak merasakan izzah Islam, kejayaan Islam, sehingga mereka berbicara tentang hukum Islam dalam konteks bingkai di negara kafir supaya hidupnya damai, tentram, tidak diganggu oleh orang-orang kafir ataupun diganggu oleh para togut dan kaki tangannya. Jadi mereka lebih mengedepankan manhajus salamah, manhaj keselamatan dirinya dan pencahariannya, daripada mereka memegang salamatul manhaj, keselamatan manhaj. Jadi orang zaman sekarang mereka lebih mengedepankan manhajus salamah daripada salamatul manhaj. Padahal dalam Islam yang harus dibangun itu adalah salamatul manhaj, sedangkan masalah keselamatan jiwa maka kita serahkan kepada Allah. Ketika orang mengorbankan prinsip karena rasa takut diganggu oleh orang kafir, takut dunianya diganggu oleh orang-orang kafir, berarti dia memiliki sifat kekurang siqohan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan kepada kami. Rasul juga mengatakan, wa'alam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala 'alaika. Ketahuilah seandainya umat ini seluruhnya kumpul untuk mendatangkan manfaat maka terhadap dirimu, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan manfaat kecuali manfaat yang telah Allah tetapkan bagi dirimu. Dan seandainya mereka kumpul seluruhnya untuk mendatangkan madarat kepada dirimu, tentu mereka tidak mampu mendatangkan madarat kecuali madarat yang telah Allah tetapkan menimpa dirimu. Sehingga ketika orang mengorbankan prinsip demi mencari keselamatan penghidupannya, keselamatan jiwanya, dan keselamatan yang lainnya, berarti dia apa? Kurang siqah, dan dia tidak iman terhadap takdirnya kurang. Karena dia mengira, bahwa kalau seandainya orang komitmen dengan tauhid, Allah akan menyempitkan rezekinya, Allah akan menyusahkan hidupnya. Tapi kalau orang mengikuti orang-orang kafir, mengorbankan prinsipnya, maka dunianya akan dilapangkan, dan kehidupannya akan dimudahkan. Itu sebagai bentuk su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan orang-orang munafik untuk menjadi orang munafik. Allah mengatakan az-zannina billahi az-zannasau az-zannina billahi az-zannasau. Orang-orang musyrik laki-laki maupun wanita dan orang-orang munafik laki-laki maupun wanita yang berburuk sangka terhadap Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang mana kemunafikan dan kemusyrikan itu sebabnya adalah karena buruk sangka mereka terhadap Allah. Seandainya mereka komitmen dengan tauhid maka tidak akan diberikan kejayaan, kemudahan. Tapi kalau mereka dalam kemusyrikan dan kemunafikan maka akan mendapatkan kemudahan dan kelapangan. Itu sebagai bentuk su'uzon kepada Allah bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang kafir yang memusuhi ajarannya dan akan menyusahkan kehidupan orang yang bertauhid yang taat kepadanya. Itu bentuk su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi hukum asal hubungan antara darul kufri dengan darul Islam adalah al-harbu, dan alasan orang kafir di perang itu adalah karena mereka musyrik, karena ada kemusyrikan, kekafiran pada diri mereka. Adapun sebagian orang kafir tidak dibunuh, tidak diperangi di dalam Islam dikarenakan dikecualikan dari nusus syar'iyah, baik karena mereka berstatus sebagai orang kafir zimmi yang telah tunduk kepada hukum Islam walaupun mereka tidak masuk Islam, ataupun mereka mengikat perjanjian sementara dengan pemimpin Islam, ataupun dia masuk ke Darul Islam dengan jaminan orang Muslim. Itu hukum asal yang harus kita pahami, dan ketika kita menilai nanti ke depannya tentang apa yang akan dilakukan oleh Daulatul Islam, kita harus menilai dengan landasan hal seperti ini. Tidak boleh menilai berdasarkan hukum-hukum orang kafir yang dalam hukum-hukum mereka mengharamkan, melarang untuk menyerang negara lain atau mencaplok wilayah yang lain. Padahal dalam Islam adalah kewajiban imam adalah menyebarkan Islam ke negeri orang-orang kafir. Ketika tidak bisa dengan cara yang lembut, dengan cara damai dengan dakwah, maka dengan cara qital memeranginya supaya manusia tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal murtaddin wa damir a'da'ad dini ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasarad din wa akhzul man khazal al muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ad-dawlata al-islamiyyata 'ala man nawaha wa 'ala man 'adaha ya rabbal alamin. Allahumma ansurha nasran mu'azzaran min indika ya rabbal alamin. Allahumma ansurha nasran mu'azzaran min indika ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bi amrika wa hulafaiha wa man 'awanaha fi harbi dawlati al-islami ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka ya rabbal alamin. Allahumma fath Baghdad wal jazirata lil muwahhidin. Allahumma fath Baghdad wal jazirata lil muwahhidin. Allahumma fath Baghdad wal jazirata lil muwahhidin. Allahumma anqidh ibadakal mudtahidin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.